Menggantikan siang temaram, aku cek samping tangan, aku tiba-tiba saja malam menggantikan siang, gantikan siang. Kau duduk bersimpuh menatap masa lalu yang hampa. Tersenyum, wahai kawan, tersenyum, tersenyumlah.